بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, terjemahan dia Fiqh Mazhab Syafi'i. Kita masih lagi berbincang dalam bab Kitabul Kafalah, bab jaminan. Apa makna jaminan? Orang yang memikul tanggungjawab terhadap suatu hak yang telah disahkan menjadi tanggungjawab orang lain. Jadi dalam perbincangan awal takrif kafalah dulu panjang dah kita cerita tentang orang jamin hutang orang. Bila kita jamin, kena. Kalau orang itu tak bayar, kita yang kena bankrap. Sama juga dengan orang jamin hutang mayat. Anda dah sebut, jangan pandai-pandai isytihar. Tuan-tuan yang ada hutang dengan mayat ni, saya tanggung. Tak. Berapa banyak dia ada hutang? Kita tahu dia berhutang banyak mana. Kalau orang mari minta 5 juta kan nak pergi mana? Jual sekali ni kita tak laku lagi 5 juta tak. Jadi kita cuma boleh kita bahasa. Siapa dia ada, jumpa saya untuk kita tengok. Bolehlah. Tapi kan nak kata saya jamin, jangan. Jangan duduk pandai-pandai. Jadi sambungan perbincangan kita iaitulah tentang arkanul kafalah. Dalam bab muamalat ni, semua bab yang kita telah lalui, semuanya ada rukun, ada syarat dan ada perkara-perkara yang berkaitan. Akad jaminan kafalah sama ada jaminan harta ataupun jaminan diri. Dalam bahasa Arab dipanggil dhamanun nafs atau kafalatun mal atau kafalatun nafs. Perlu memenuhi 5 rukun. Ada 5 rukun baru jadi. Yang pertama, al-kafil, penjamin. Itu dipanggil kafil. Yang kedua, wal-makfulu fih, wal-makfulu lahu, pihak yang menerima jaminan. Bahasa Arab kata lahu. Dalam kitab kita ni, makful fih, makfulu lahu. Yang ketiga, wal makfulu anhu, pihak yang dijamin. Yang keempat, wal makfulu bihi, perkara yang dijamin. Yang kelima, sirah, lafaz jaminan. Setiap rukun ini perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang akan kita bincangkan seterusnya dengan izin Allah. Rukun yang pertama, penjamin, al-kafil. Penjamin ialah pihak yang bertanggungjawab melunaskan tanggungan pihak yang dijamin atau mengemukakan orang yang dijamin. Penjamin perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Penjamin mestilah berkelayakan untuk memberi sumbangan, iaitu berakal, baligh dan matang. Kita nak jamin orang ni, biar kita tu ada keahlian. Mari hak tak puk nak jamin orang, tak payah. Dia sendiri pun tak ada, tidak diiktiraf oleh orang. Ini kerana jaminan merupakan suatu sumbangan. Oleh itu, penjamin mestilah berkelayakan untuk memberi sumbangan. Apa maksud penjamin, jaminan tu sumbangan? Maksudnya, kita kena bertanggungjawab. Kalau orang yang kita jamin tak mari, kita yang kena bayar. Itu tanggungjawab ni besar. Dunia moden hari ni pun berapa ramai orang bengkrak sebab jamin. Nak pergi umrah sampai di airport kena tahan. Awak ada tanggungan. Allahu akbar. Ingat, nak jamin orang jangan suka-suka. Tengok betul-betul. Kena pasti orang. Kalau tidak, kita yang susah. Jadi penjamin mesti berkelayakan untuk mesti. Dengan ini, jaminan yang diberikan oleh orang gila dan kanak-kanak tidak sah, kerana mereka tidak berkelayakan untuk memberi sumbangan. Bahkan mereka tidak mempunyai sebarang kuasa terhadap diri sendiri dan juga harta mereka, apatah lagi untuk orang lain. Lagi tak mampu dia. Selain itu, jaminan harta daripada orang yang dilarang menguruskan hartanya kerana bodoh, dipanggil safih. Safih ni orang yang tak cerdik. Harta dia tak boleh nak uruskan, juga tidak dibenarkan sebagai penjamin. Nak jamin siapa? Ni, budak tiga suku ni. Jangan. Ini kerana jaminan merupakan sebahagian daripada pengurusan harta, sedangkan orang itu dilarang daripada menguruskan hartanya kerana tidak dapat menguruskannya dengan baik. Macam mana dia nak jamin, nak urus harta orang lain? Atas dasar ini, orang yang menghidap penyakit yang boleh membawa maut, penyakit kronik ni, nak mati dia, tidak dibenarkan memberi jaminan melainkan setakat 1/3 daripada jumlah hartanya. Kenapa? Ini kerana orang ini tidak dibenarkan menguruskan lebih daripada 1/3 hartanya, walau bagaimanapun selagi mana dalam had 1/3 ia dibenarkan. Orang sakit nak mati tidak dibenarkan menjadi penjamin kecuali 1/3. Sebab apa? 1/3 tu hak milik dia. Dia boleh wasiat. Itu pergi kepada wasiat. Wasiat kan boleh 1/3. As-sulus was-sulusu kathir. Kita kenal dah kafil, orang nak jamin orang tu biar dia ada keahlian. Dia sendiri tu boleh ada jamin, ada ahli. Yang kedua, pihak yang menerima jaminan makfurul lahu. Al-makfuru lahu. Orang yang kita nak jamin dia tu, pihak yang menerima jaminan ialah pihak yang menuntut hak, iaitulah pihak yang haknya perlu dijaga oleh penjamin. Tua hutang, orang ni bagi hutang, maka hak dia tu kita jamin. Pihak yang menerima jaminan disyaratkan supaya dikenali oleh penjamin secara langsung. Maksudnya, penjamin mestilah mengenali dirinya dan tidak cukup sekadar mengenali keturunannya tanpa diketahui siapa dia sebenarnya. Siapa dia awak nak jamin tu? Ayah dia, tok dia orang baik, tok guru, tok imam, tok lebah. Mana tahu tok dia baik, dia tak main pun tak tahu lagi. Tak boleh main keturunan. Penjamin perlu mengenali pihak yang menerima jaminan kerana dia adalah orang yang berhak dan orang yang akan membuat tuntutan terhadap penjamin. Jadi dia yang nak tuntut, maka dia kita kenal-kenal. Biasanya, cara manusia membuat tuntutan adalah berbeza-beza. Ada yang tegas dan ada yang lembut. Oleh itu, penjamin perlu mengenali orang yang akan membuat tuntutan. Di samping itu, jika pihak yang menerima jaminan tidak dikenali, tujuan pensyariatan jaminan iaitu untuk memberi jaminan kepada pihak yang berhak tidak akan tercapai. Kita nak jamin apa? Kita tak kenal orang ni. Penjamin hanya disyaratkan perlu mengenali diri pihak yang menerima jaminan kerana biasanya yang tersurat sudah cukup untuk menggambarkan apa yang tersirat. Yang tersurat nak menggambarkan apa yang tersurat. Jika penerima jaminan mewakilkan seseorang, penjamin perlu mengenali wakil tersebut. Orang ni saya lantik dia ni, konsultan orang panggil sekarang ni. Kita kena kenal orang. Ini kerana biasanya manusia akan mewakilkan kepada seorang yang mampu membuat tuntutan secara lebih tegas bagi pihaknya. Peguam lah hari ni. Dalam keadaan ini sudah mencukupi bagi penjamin mengenali wakil tersebut sahaja. Dalam pada itu, pihak yang menerima jaminan tidak disyaratkan perlu menghadiri majlis akad. Bahkan dia tidak semestinya menerima atau bersetuju dengan jaminan ini. Ini kerana jaminan ini bertujuan menjaga kepentingannya dan dia tidak perlu memikul sebarang tanggungjawab dalam hal ini. Ini berdasarkan kepada hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa jaminan tidak perlu diberitahu kepada pihak yang menerima jaminan. Kita pergi jamin orang tu tak apa, tak tahu pun. Sebab apa? Sebab akan disebut nanti. Namun ada pendapat yang mengatakan persetujuan oleh pihak yang menerima jaminan diperlukan tetapi tidak perlu dilafazkan. Ini khilaf di masalah. Rukun yang ketiga, pihak yang dijamin. Yang saat ini kita jamin untuk dia. Yang ni makful anhu, yang kita jamin atas orang tu. Pihak yang dijamin ialah pihak yang dituntut supaya menunaikan tanggungjawab kepada pihak yang menerima jaminan. Hak tadi pihak yang menuntut, hak ni tuntut supaya bayar. Pihak ini ada kalanya dinamakan sebagai pihak asal. Pihak asal dipanggil al-asil. Al-asil, iaitu lawan kepada penjamin, lawan kepada kafil. Kafil lawan di asil. Pihak yang dijamin mestilah orang yang telah disahkan sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap sesuatu barang atau sebagainya yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya. Para ulama berpendapat bahawa persetujuan oleh pihak yang dijamin tidak diperlukan. Ini kerana seseorang dibenarkan melunaskan hutang bagi pihak orang lain walaupun tanpa kebenarannya. Jadi kalau kita jamin orang tu, kalau dia tak tahu pun tidak apa. Sebab apa? Kias kepada hutang. Orang ni berhutang, tak boleh nak bayar, kita boleh tolong bayar dia. Kita tolong lunaskan hutang dia, diterima. Maka mengambil tanggungjawab untuk melunaskan hutang bagi pihak yang dijamin tanpa kebenarannya, lebih-lebih lagi lah dibenarkan. Atas dasar ini, memberi jaminan bagi pihak orang yang telah meninggal dunia dibenarkan walaupun si mati tidak meninggalkan sebarang pusaka untuk melunaskannya. Ingatlah, dalam mukaddimah kita sebut dulu. Bila Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, orang ni ada hutang, sahabat kata ada. Lah, sallu ala sahibikum. Nabi kata musalah atas saudara kamu. Aku tak nak salah. Sehinggalah bangun seorang sahabat, dia kata alayya dainu. Saya sanggup hutang dia. Bawa Nabi salat. Jadi kita kafil beri jaminan kepada bagi pihak si mati pun diterima. Tapi kena buat sungguhlah. Sebab hutang itu sudah pindah naik atas kepala kita. Selain itu, jaminan yang diberikan oleh penjamin adalah amalan yang baik, satu amalan yang terpuji. Amalan baik boleh dilakukan terhadap orang yang dikenali dan juga orang yang tidak dikenali. Sama ada dia layak menerimanya atau tidak, menurut pendapat yang paling asah, yang paling sahih, pihak yang dijamin tidak semestinya mengenali penjamin, kerana sebenarnya penjamin dan orang yang dijamin tidak melakukan apa-apa urusan. Penjamin dengan yang dijamin boleh tak kenal. Yang pentingnya dia ni sanggup nak melunaskan tanggungjawab. Kadang-kadang di zaman kita ini ada beberapa orang pendakwah dan orang-orang yang baik-baik ni, bila dia kena kesempitan, sakit ke, hutang ke apa, ada orang mari sesal. Pergi-pergi nak bayar, nak cari derma, dia tak payah bang. Hutang orang ni selesai dah. Ada orang tanggung, ada orang bayar. Ini termasuk dalam isu kita ni. Maknanya orang ni, sebab satulah syarat kafil itu mesti ahli tabarru', orang yang boleh beri sumbangan. Rukun yang keempat, perkara yang dijamin, makfulu bihi. Benda apa kita jamin? Barang, kereta, rumah, duit. Perkara yang dijamin ialah suatu hak dalam bentuk hutang atau sebagainya yang diberikan jaminan. Hak ini mestilah memenuhi syarat-syarat berikut. Contohlah kita kata, kita pergi buat rombongan nak pergi kahwin, bawa duit 5,000. Sampai-sampai mak dia nak 10. Mana nak jadi? Jadi ada orang yang pakcik dia, saya jamin. Mana dia yang tanggungjawab. Bukan. Naknya dia ada hak. Syarat yang pertama mestilah hak yang telah disahkan ketika akad. Dalam akad tu buat ini barang. Oleh itu jaminan terhadap sesuatu yang belum disahkan tidak dibenarkan. Nak jamin apa? Belum lagi beli. Belum lagi buat akad lagi. Tidak kira sama ada sebab yang mewajibkannya telah berlaku seperti nafkah kepada istri di masa hadapan, atau belum berlaku seperti jaminan untuk hutang yang akan diberikan kepada seorang. Ini jamin, saya jamin nafkah istri awak. Tak tahu lagi hidup ke mati. Nah, itu dah. Ini kerana jaminan merupakan suatu cagaran untuk suatu hak. Oleh itu dia tidak boleh mendahului akad kontrak, sama seperti saksi. Saksi ini kalau orang tak minta jangan jadi saksi. Hari ini di antara alamat kiamat, yashhaduna wa la yustashhadun. Gila-gila nak jadi saksi, orang tak minta pun. Masing-masing nak tunjuk dia ni tahu, dia ni tahu. Allahu akbar. Berat. Itu masalah menjadi saksi hari ini. Contoh semalam, malam tadi. Bila nak pergi satu tempat, nak pergi ceramah di puncak ni, orang bawa lalu dengan kereta. Dia kata, ustaz, dikatakan dalam kebun ni lah, dalam kawasan ni, tempat berlakunya bom. Seorang perempuan yang mari daripada luar negara, bom sini. Isu tu memang orang semua pakar nak jadi saksi. Saya tahu bukti mana. Ha, itu jadi banyak cerita-cerita ini. Yashhaduna wala yustashhadu. Bila diminta, barulah jadi. Hak ini telah dianggap sah sebaik sahaja penjamin mengakuinya, walaupun pihak yang dijamin menafikannya. Jika penjamin berkata, Amru berhutang dengan Zaid sebanyak 100 dinar. Awak butang dia 100 ringgit. 100 ribu. Saya penjamin. Walau bagaimanapun, Amru menafikan. Dia kata, tak, saya tak butang. Ketika itu, Zaid berhak menuntut hutang daripada penjamin. Nah, jadi, tua hutang kata, awak ngaku ya. Awak saksi, awak jamin. Nah, awak bayar hutang saya. Walaupun yang dituduh tadi, tak mengaku. Dia kata, aku tak butang, tak ingat. Kau jenis kaki kelentong, kau dia ni, kau rasa jenis apa benda. Maka penjamin yang kena bertanggungjawab. Namun ada pendapat yang mengatakan jaminan boleh diberikan kepada perkara yang akan bertukar menjadi wajib. Ada sebatu pandangan. Contohnya, penjamin berkata, berikan hutang kepada dia sebanyak 100 ribu. Dan saya akan menjadi penjaminnya. Awak bagi hutang ke dia, saya jamin. Apabila ini dilakukan, akad tersebut sah kerana langkah ini diperlukan. Jadi boleh. Macam hari ini, bila kita nak berhutang ke mana-mana tempat, pusat-pusat kewangan, dia kena cari penjamin. Walau bagaimanapun, ulama bersependapat tidak sah memberi jaminan untuk nafkah yang akan diberikan pada masa akan datang kepada sanak saudara dan sebagainya, kerana pemberian nafkah tersebut merupakan perbuatan baik dan ihsan, bukan sebagai hutang. Mana kita nak beri nafkah pada orang ini, aku nak bagi. Tak. Itu dia kata, bukan hutang, itu ihsan. Namun demikian, larangan ini dikecualikan untuk jaminan ad-darab. Apa dia ad-darab ni? Jaminan ad-darab ialah apabila penjamin memberi jaminan akan mengembalikan bayaran yang dibuat oleh seorang pembeli jika barang yang dibelinya mempunyai kecacatan, kekurangan atau dituntut oleh pemilik asalnya. Iaitu, apabila dapati barang tersebut sebenarnya adalah barang yang dirampas, dicuri atau hilang. Dia jual barang, kita beli. Tiba-tiba tuan dia mari. Tuan ashab sungguh. Hei, ni barang saya ni. Kawan tu curi. Ha, nak buat macam mana? Ha. Apabila pemilik asal menemuinya dan mengemukakan bukti bahawa barang tersebut adalah miliknya, dia dibenarkan mengambilnya semula kerana ia adalah hak pemilik asal. Dalam keadaan ini, pembeli boleh menuntut penjamin memulangkan semula bayaran yang telah dibuat. Ha, jadi penjamin suruh bayar balik. Bayar nanti. Walau bagaimana, walau penjaminan ini diberikan terhadap hutang yang belum disahkan, namun jaminan seperti ini dibenarkan. Ini kerana hutang yang disahkan sebaik sahaja barang tersebut dituntut semula oleh pemilik asal daripada tangan pemberi jaminan. Ini dibenarkan kerana langkah ini diperlukan. Maknanya dia panggil al-hajah. Bila orang barang ini kita tahu ditipu, maka penjamin boleh pergi suruh orang tu, tuan yang penjual tu, hantar balik duit orang ni. Mutipu ni. Ha. Terutama jika pembeli berurusan dengan orang asing. Ini kerana dikhawatiri penjual tidak dapat ditemui jika pemilik asal menuntutnya. Oleh itu pembeli memerlukan seorang penjamin untuk menjamin bayaran yang dibuatnya. Jadi penjaminlah yang kena bertanggungjawab. Walau bagaimanapun, jaminan ini mestilah diberikan selepas penjual memperolehi bayaran. Ini kerana penjamin hanya memberi jaminan kepada bayaran yang telah diterima oleh penjual. Oleh itu bayaran ini hanya dijamin apabila ia diterima oleh penjual. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini masih lagi jaminan ini berlaku bila selepas berlaku akad. Belum tak jadi. Tapi ada pandangan yang kata boleh, mungkin sesuai dengan beberapa sistem yang diguna di zaman moden hari ini. Itu yang pertama. Benda yang dijamin itu mestilah hutang. Yang kedua, mestilah hak yang telah disahkan ketika akad. Yang kedua, perkara yang dijamin mestilah berkuat kuasa. Mana lazim. Tidak kata tahun depan baru. Tak. Iaitu sama ada perkara tersebut telah tetap mustaqir. Contohnya, bayaran bagi pembelian selepas ia diterima dan tamat tempoh khiyar. Istilah-istilah yang dia guna ni, tuan-tuan kena ingat baliklah. Tempoh khiyar makna tempoh pilihan. Kan kita belajar dulu. Setiap barang kita tengok. Ada barang yang diberi pilih sampai 3 hari. Ada barang yang tak boleh lama sangat. Benda rusak mana boleh 3 hari. Nak hantar balik, kecut lah barang tu. Ha, kena tengok. Dan mahar, mas kahwin yang diberi setelah persetubuhan. Maknanya, mas kahwin ni, selagi suami isteri tak duduk sekali, dia boleh ambil kan. Ha, tapi bila berlaku hal tu, habis. Begitu juga bagi perkara yang belum tetap, ghair mustaqir. Contohnya, bayaran yang belum diterima dan mahar yang ditetapkan sebelum berlaku persetubuhan. Ha, jadi hal ini dipanggil tidak tetap lagi benda ni. Masih lagi boleh tarik balik. Jaminan juga dibenarkan bagi perkara yang akan membawa kepada lazim penguatkuasaan, iaitu perkara yang akan berkuat kuasa dengan sendirinya tanpa bergantung pada suatu faktor. Contohnya, bayaran yang telah dibuat dalam tempoh khiyar. Bayaran ini akan berkuat kuasa sebaik sahaja tempoh khiyar tamat. Tempoh pilihan, tempoh nak mikir, tamat maka dia automatik. Dalam keadaan ini, perkara tersebut boleh dijamin walaupun masih belum lazim, masih belum berkuat kuasa. Ha. Maksud perkara yang lazim berkuat kuasa atau akan membawa kepada lazim ialah perkara yang tidak boleh dibatalkan tanpa sebab, seperti contoh-contoh yang telah diberikan di atas. Ha, jadi benda itu lazim dah. Mas kahwin ni kalau suami duduk dengan isteri, tak boleh nak tarik balik dah. Hai, tak jadi. Oleh itu, bagi hutang yang tidak lazim atau tidak membawa kepada perkara yang lazim, pihak yang terbabit berhak membatalkannya tanpa sebarang sebab. Contohnya, dalam masalah sagu hati, dia panggil al-ju'alah. Ingat tak ingat dulu? Al-ju'alah tak apa benda? Kita beri tawaran. Sekarang ni barang saya hilang. Benda saya ni hilang. Siapa boleh bawa balik bagi benda ni, aku beri RM10. Itu dipanggil jual. Mana kita suruh orang pergi cari. Tak kira siapa. Siapa jumpa, dapat. Iaitu bayar tertentu yang wajib diberikan kepada orang yang mengembalikan barang yang hilang kepada pemiliknya. Dalam akad ini, pihak yang menawarkan kerja berhak membatalkan kontrak tersebut sebelum ada sesiapa yang menyerahkan barang yang hilang. Dia istihar pagi ni, petang kali dia tarik balik. Boleh. Dalam keadaan ini, bayaran tersebut dianggap sebagai hutang yang tidak lazim, tidak berkuat kuasa dan tidak akan berubah menjadi wajib. Oleh itu, jaminan tidak dibenarkan dalam hal ini kerana hutang ini hanya disahkan setelah kerja tersebut diselesaikan. Perkara ini telah dibincangkan dalam tajuk kontrak sagu hati ataupun al-ju'alah. Kita bincang panjang dah dulu. Boleh tengok balik. Perbahasan yang ketiga, dalam perkara yang dijamin tadi. Yaitulah penjamin mestilah mengetahui jenis, kadar dan sifat perkara yang dijamin. Menjamin ke apa? Hai, tak ingat. Basika ke motosika? Rumah ke bas? Mana boleh jamin lagi tu? Biar tetap kita tahu apa yang kita jamin. Jenis yang dimaksudkan contohnya dirham, dinar atau apa yang seumpama dengannya, kadarnya pula kena tahu, 1,000, 5,000 dan lainnya. Sifatnya pula contohnya yang elok yang tak elok. Ha. Penjamin juga perlu mengetahui ciri-ciri fizikal perkara yang dijamin. Jika jaminan tersebut adalah jaminan bagi barang seperti barang yang dirampas. Ha, jadi kita kena tahu barang yang dirampas ni tuan dia mari, kena tahu apa dia yang dia tinggal. Macam mana tanda dia? Disyaratkan mengetahui perkara yang dijamin kerana akad ini mewajibkan seseorang menanggung tanggungjawab terhadap suatu harta bagi pihak orang lain. Contohnya, bayaran yang dibuat dalam jual beli atau upah yang diberi dalam akad sewa, semua ini perlu diketahui atau tidak, atau jika ia berbentuk barang, ia perlu ditentukan dengan jelas. Ini berpandukan kepada hadis Abu Qatadah yang menyatakan dengan jelas bahawa hutang tersebut ialah 3 dinar. Abu Qatadah tadi hak jami orang mati tadi. Mana dia tak bagi tahu. Dia sanggup. Ini bermakna memberi jaminan untuk suatu perkara yang tidak pasti adalah tidak sah. Contohnya penjamin berkata, "Saya jamin apa sahaja yang dia hutang dengan anda." Hak ni orang buta ni saya jamin. Ataupun salah satu daripada hutangnya, berapa harga tak bagi tahu. Atau salah satu barang yang dirampas atau sebagainya. Jadi tak boleh sebab dia tidak pasti. Perkara yang keempat, perkara yang dijamin mestilah boleh dijadikan sumbangan, jadi tabarruk. Maksudnya hak milik perkara tersebut boleh dipindahkan daripada pemiliknya kepada orang lain tanpa sebarang bayaran. Contohnya, hak-hak yang dinyatakan sebelum ini, jika perkara yang dijamin tidak boleh diperlakukan sedemikian, ia tidak sah dijamin. Jadi harta itu boleh disumbang. Contohnya hak syufa'ah. Apa dia syufa'ah ni? Kita lepas dah rasa tak? Hak ini adalah hak pihak yang menuntut syufa'ah. Ini takrif dia. Syufa'ah ni iaitu rakan kongsi yang berkongsi pegangan bersama rakan yang mahu menjual pegangannya. Kita kongsi 2 orang. Tanah ke apa benda ke. Tiba-tiba kawan kita nak pergi jual, tak beritahu dengan kita. Kita boleh guna hak kuasa syufa'ah tadi. Boleh guna kuasa ni, ambil balik. Saya nak beli, saya nak benda ni. Sebab duduk sekali dengan saya. Kemari orang lain pula, jiran tetangga yang tak kenal, jadi masalah. Ketika itu, orang itu berhak untuk nak tarik balik. Dia panggil dengan kuasa syufa'ah. Dengan sebab duduk sebelah kejirannya, bercampur harta dia dengan orang itu. Apabila rakan kongsinya menjual pegangannya kepada orang lain, dia berhak mengambil alih pegangan tersebut dengan membayar harga jualan. Bayar balik. Walau bagaimanapun dia tidak berhak memindahkannya hak pengambil alihan ini kepada orang lain, ini bermakna hak ini tidak boleh dijamin. Jadi hak syufa'ah itu tak boleh dijamin. Sebab dia saja boleh, tak boleh pindah kepada orang lain. Rukun yang terakhir, rukun yang kelima, iaitulah lafaz. Lafaz ataupun disebut dalam bahasa Arab, sirah. Lafaz dengan makna apa? Sirah. Lafaz ialah penawaran. Apa dia penawaran? Ijab. Yang diucapkan oleh penjamin dan persetujuan, kabul, yang diucapkan oleh orang yang menerima. Dia kata apa? Saya jamin orang ni. Okey, saya setuju. Walaupun begitu, dalam akad jaminan, penawaran oleh penjamin sudah mencukupi, ia tidak memerlukan kepada persetujuan pihak yang menerima jaminan. Perkara ini telah dibincangkan dalam tajuk pihak yang menerima jaminan. Lafaz, sirah ini macam mana? Lafaz ini perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, lafaz yang digunakan mestilah menunjukkan penjamin telah memberi jaminan, sama ada ia diucapkan secara langsung ataupun tidak langsung. Ni pak cik ni orang kaya, ada dalam majlis sekali orang kata, "Awak jamin eh?" Dia senyap, dia tak kata apa. Apakah menunjukkan dia jamin ataupun dia tak, orang panggil tak nak campur. Ha. Apa makna lafaz secara langsung? Ialah seperti penjamin berkata, "Saya jamin hutang yang anda berikan kepada orang itu. Saya, awak beri hutang dia tak? Ha, saya jamin." Itu syariah. Atau, "Saya akan tanggung hutang tu. Saya tanggung." Atau, "Saya jamin dia." Atau, "Saya jamin orang ini dengan jaminan tubuh. Saya bawa dia mari. Saya tak nak bayar, nak bawa dia." Atau, "Saya adalah penjamin yang akan bawa orang ini," atau sebagainya. Nah, jadi semua ni soreh, mana lafaz yang dia kata tu jelas, tak boleh nak takwil lagi. Lafaz secara tidak langsung pula ialah seperti penjamin berkata, "Lepaskan orang ini." Nah, lepas orang ni, hutangnya pada anda akan saya lunaskan. Atau ucapan yang seumpama, dia tak kata dia jamin lepas ha? Dia beres lah. Jika lafaz yang digunakan tidak menunjukkan penjamin telah memberikan jaminan, jaminan tersebut tidak sah. Contohnya penjamin berkata, "Saya akan tunaikan wang yang dihutang oleh orang ini," atau "Saya akan membawa orang ini," atau seumpamanya. Lafaz seperti ini tidak menunjukkan penjamin memberikan jaminan. Lafaz seperti ini hanyalah janji yang tidak mewajibkan ditunai. Jadi bahasa-bahasa ini kena betul. Macam orang belajar undang-undang lawyer juga, ada bahasa yang boleh lepas. Jadi bahasa fiqh pun sama juga. Kecuali jika ucapan tersebut disertakan dengan tindakan yang menunjukkan jaminan. Contohnya, apabila penjamin melihat pemiutang mahu memenahan penghutang, penjamin berkata, "Saya akan bayar hutangnya kepada anda." Ucapan tersebut, ucapan beserta tindakan ini menunjukkan ucapan penjamin merujuk kepada jaminan. Tengok dia kata apa tadi? "Saya akan bayar hutangnya kepada anda." Itu jelas dah tu. Dia boleh beritahu kata jamin, tapi dia nak bayar. Seolah-olah penjamin berkata, "Saya adalah penjaminnya, lepaskan dan jangan lakukan apa-apa terhadapnya. Saya bayar hutang dia." Selain lafaz yang diucapkan, tulisan atau isyarat yang dipahami boleh digunakan oleh orang bisu. Orang bisu memadai dengan dia tulis. Dia kata apa yang dia nak. Yang kedua, jaminan yang diberikan mestilah bersifat mutlak. At-tanjiz, maknanya boleh digunakan sekarang, bukan nak tunggu berapa lama lagi. Iaitu tidak tertakluk pada mana-mana syarat. Tidak kira sama ada jaminan tersebut membabitkan harta maupun diri. Menurut pendapat yang paling sahih, Al-Asah, jika penjamin berkata, "Jika Zaid datang, saya akan menjamin hutang yang anda berikan kepada orang ini." Orang ini nak hutang, dia kata, "Kalau mamak tu mari, aku jamin hutang dia. Habis kalau mamak tak mari, macam mana nak buat?" Jaminan ini tidak sah. Begitu juga jika penjamin berkata, "Jika anda lakukan seperti yang nyatakan ini, saya akan berikan jaminan kepada anda yang saya akan membawa orang ini." Jaminan seperti ini juga tidak sah kerana jaminan merupakan akad dan akad tidak boleh tertakluk pada satu syarat. Mana dia syarat dah? Aku nak jual barang ni, tapi kalau orang itu mari. Bila nak mari? Kalau tak mari, gantung situ. Sampai bila? Yang ketiga, jaminan harta tidak boleh dihadkan untuk suatu tempoh tertentu. Aku nak jamin 5 hari je, lepas tu tak. Para ulama sependapat menyatakan perkara ini. Ini kerana tujuan jaminan ialah untuk melunaskan hutang. Ini bermakna menetapkan tempoh tertentu bagi jaminan adalah tidak sah. Demikian juga bagi jaminan diri, tidak boleh dihadkan untuk satu tempoh tertentu menurut pendapat yang paling sahih, Al-Asah. Ini kerana tujuan jaminan tersebut ialah untuk menghadapkan tertuduh. Tiba-tiba muat 5 hari, 10 hari, sebulan. Macam mana? Orang mari nak minta tuntutan? Saya 5 hari jamin dia. Jika jaminan yang diberikan hanya menyatakan bahawa pihak yang dijamin akan dihadapkan pada suatu tarikh tertentu, jaminan itu sah. Mana kalau tetap dah tarikh, boleh. Contohnya penjamin berkata, saya memberi jaminan akan menghadapkan tertuduh, tetapi saya akan hanya lakukan sebulan dari sekarang. Dia beri tarikh. Ia adalah sah kerana jaminan ini mewajibkan diri melakukan sesuatu perkara, dan ini sama seperti upah untuk kerja. Ia boleh dilakukan serta-merta atau ditangguhkan. Jadi atas kita pakat. Musia aku bayar. Ataupun bayar harian, boleh. Demikianlah juga penjamin dibenarkan menjamin hutang yang telah tamat tempoh untuk dibayar selepas sesuatu tempoh tertentu. Ini kerana penjamin bertindak secara sukarela. Mungkin dia tidak mampu membayarnya serta-merta, sedangkan urusan itu memerlukan seorang penjamin. Oleh itu jaminan akan diberikan seperti yang dipersetujui. Tempoh ini hanya diberikan kepada penjamin sahaja. Maknanya pihak yang menerima jaminan tidak berhak menuntut penjamin melunaskan hutang tersebut sebelum tempoh tamat. Namun pihak yang dijamin tidak berhak memperolehi tempoh itu. Dengan ini pemiutang masih berhak menuntut supaya penghutang membayar hutangnya sebelum tamat tempoh. Jadi balik semula kepada tuan dia asal. Tuan dia kata, aku tak nak kira dah dengan orang lain, aku nak suruh mu bayar juga. Jadi boleh dia buat sedemikian. Ini disokong oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki telah datang diminta oleh pemiutang, orang buyutang, pemiutang, supaya membayar hutangnya sebanyak 10 dinar. Penghutang ini berkata, saya tiada wang untuk diberikan kepada anda. Jadi orang hak buyutang kata, saya tak ada duit. Namun pemiutang berkata, saya tidak akan lepaskan anda melainkan setelah anda membayarnya atau anda berikan saya seorang penjamin. Macam kita hari ni, bila kena tangkap, tak keluar kecuali mari penjamin dulu. Lalu penghutang tadi membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda bertanya, berapa lama anda berikan tempoh kepadanya? Berapa lama dia nak mencari duit, nak bayar hutang? Pemiutang berkata, satu bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya akan menjadi penjaminnya. Subhanallah. Nabi jamin orang itu. Setelah itu, lelaki yang berhutang itu datang pada waktu yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda bertanya, orang ini mari, mungkin Nabi jamin dia, dari mana engkau dapat benda ini? Mari mana emas nak bayar hutang? Orang itu menjawab, dari lombong. Dia ambil di lombong. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia tidak bagus. Lalu baginda bayar hutang sebut bagi pihak pemberi hutang. Nabi kita tolong bayar. Tengok dalam syarah dia, nota kaki. Dalam syarah Aunul Ma'bud, syarah kepada Sunan Abi Daud, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan ia tidak bagus kerana baginda tahu bahawa lelaki tersebut tidak membayar zakat emas tersebut. Mu ada duit, ada mak tapi tak bayar. Selain itu, penjamin boleh membayar jaminannya bagi hutang yang masih belum tamat tempoh pada waktu yang lebih awal. Ini kerana pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela. Oleh itu dia boleh melakukannya. Walau bagaimanapun, menurut pendapat yang paling asah, yang sahih, penjamin tidak diwajibkan membayar lebih awal. Bahkan dia mempunyai hak yang sama seperti penghutang untuk menangguhkan pembayaran. Apa dia nak paksa dia? Dia tolong ya. Jika penjamin bayar hutang sebut lebih awal, dia tidak boleh menuntutnya daripada penghutang sebelum tempoh yang ditetapkan tamat. Ini kerana penghutang masih berhak membayarnya mengikut tempoh yang dibenarkan. Jadi habislah kita 5 rukun al-kafalah jaminan. Kita akan sambung pula dalam bab hukum hakam berkaitan jaminan diri. Kita hari ini Kita jami orang, bagaimana kita dengan syariat Islam ni kalau orang dah jami orang. Nah, jadi insya-Allah kita sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.